masih ada hidup. Karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Terik embun sejuta sentuhan pahit mengacuk pelengkap. Seribu satu perasaan bergabung setangkup senada. Setangkup